السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، واشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله يا أخوة sekalian. Hari ini kita akan memulai materi kita, yaitu materi tentang rukyah. Ikhwan sekalian, jemaah Dora yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman: Qala ma mana'aka alla tusjuda id amartuk? Qala ana khairum minhu khalaqtani min nari wa khalaqtahu min tin. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada iblis la'natullah alaihi: Wahai iblis, apakah yang menghalangi kamu untuk sujud kepada Nabi Adam tatkala saya memerintahkanmu? Kata iblis: Ana khairum minhu. Saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan saya dari api dan engkau ciptakan Adam dari tanah. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Dikatakan kepada iblis, keluarlah engkau dari surga. Fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha. Tidak pantas kamu bersifat sombong di dalamnya. Innaka minas saghirin. Sungguhnya kamu orang-orang yang dihinakan. Qala fabima aghwaytani laka. Qala rabbi. Dikatakan kepada iblis, keluarlah engkau dari surga, karena kamu tidak pantas bersikap sombong di dalamnya. Kemudian iblis meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, qala amdirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, karena saya telah dicap sebagai orang yang sesat, maka panjangkanlah umur saya sampai hari kemudian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, qala innaka minal mundharin. Kamu termasuk orang-orang yang ditangguhkan umurnya sampai hari kemudian. Qala fabima aghwaytani la'ud'anna lahum siratakal mustaqim. Rabku, karena saya telah dicap sebagai orang yang sesat, maka saya akan menyesatkan mereka semua jadi dari jalanmu yang lurus. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari depan mereka, wa min khalfihim, dari belakang mereka, wa an shimalihim wa an yaminihim, dari kanan dan kiri mereka. Ikhwah sekalian, kisah ini adalah sangat ma'ruf di kalangan umat manusia. Jangankan di kalangan umat Islam, semua umat Nasara dan Yahudi sangat mengenal kisah ini. Kisah di mana disuruhnya iblis la'natullah sujud kepada Adam alaihi salam dan dia membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesombongan yang ada pada dirinya. Saya lebih baik daripada Adam, saya diciptakan dari api dan dia diciptakan dari tanah. Apa alhasil daripada ini? Allah Subhanahu wa taala melaknat iblis alaihi salam dan dia dilaknat, dikutuk sebagai orang-orang yang tersesat dan permintaan dia dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai hari kemudian, dengan konsekuensi dia berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan Adam dan anak cucu Adam. Dan ini telah terbukti. Kita lihat juga sekalian permusuhan iblis na'natullah, bendera peperangan telah dikibarkan oleh iblis la'natullah alaihi kepada Adam dan anak cucunya. Kita lihat bagaimana iblis mengeluarkan Nabi Adam alaihi salam dari surga. Ini adalah tipu dayanya. Iblis akan senantiasa menempuh berbagai macam cara untuk menyesatkan anak cucu Adam. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan kepada kita, la yaftinannakum asyaitanu ya bani Adam, la yaftinannakum asyaitanu kama akhraja abawaykum minal jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma sawaatihima innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum. Wahai anak cucu Adam, janganlah kalian mau tertipu, janganlah kalian mau tertipu dengan iblis dan syaitan-syaitan sebagaimana dia mengeluarkan ibu bapak kamu Adam dan Hawa dari surga. Dia menempatkan auratnya, keduanya melepaskan pakaiannya sehingga nampaklah aurat keduanya. Iblis dan tentara-tentaranya melihat engkau dari arah yang engkau tidak lihat. Iblis dan tentara-tentaranya melihat kita dari arah yang kita tidak lihat. Ikhwah sekalian, iblis berbagai cara dia tempuh untuk menyesatkan kita dengan kekafiran, dengan kemusyrikan, dengan bid'ah dan maksiat. Satu hal cara iblis menyesatkan anak cucu Adam yaitu dengan cara kesyirikan. Dan kesyirikan ini banyak macamnya, banyak ragamnya. Kadang kesyirikan ini dilemparkan kepada mereka dalam bentuk sihir. Kadang kesyirikan ini dilemparkan kepada mereka dalam bentuk dukun-dukun dan sebagainya. Maka dari itu materi kita hari ini adalah materi ruqyah sehubungan dengan permusuhan iblis kepada kita. Kita perlu mengenal apa itu ruqyah dan sebagainya supaya kita tidak termasuk atau kita tidak terjatuh ke dalam praktek-praktek ruqyah yang sesat, dan kita bisa selamat dari makar-makar iblis la'anatullah terhadap kita. Ikhwah sekalian, ruqyah itu secara bahasa artinya al-audah, yaitu perlindungan. Ini sebagaimana yang dinukil oleh Ibnu Katsir di dalam An-Nihaya. Adapun secara istilah, berkata Syekh Shalih bin Abdul Aziz al-Syekh, الرقى أصلها أدعية وقراءة ونفث يكون فيه استعانة أو استعاذة هذا أصله. Katanya الرقى adalah, asalnya adalah doa-doa, bacaan-bacaan dan tiupan yang di dalamnya mengandung permintaan tolong dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini asalnya. يعني القصد منها أن يكون ثم دفع للبلاء أو رفع للبلاء باستعانة أو باستعاذة. Yani maksudnya dengan ruqyah ini adalah di dalamnya mengandung untuk mengangkat bala, untuk mencegah bala dengan pertolongan dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna ruqyah. Sebelum kita lanjut terhadap ruqyah ini, apakah ada dalil? Afwan. Itu pengertian ruqyah. Kemudian ruqyah ini itu diperuntukkan pada apa-apa saja. Ruqyah diperuntukkan kepada orang yang terkena sihir atau orang yang kesurupan jin. Ruqyah diperuntukkan terhadap orang yang kena ain, dan ruqyah juga bisa diperuntukkan kepada orang yang menderita sakit jasmani. Orang yang menderita sakit jasmani. Kita lihat, ruqyah diperuntukkan untuk orang yang kesurupan. Apa itu kesurupan? Kesurupan sudah ma'ruf di kalangan kita, yaitu masuknya jin di dalam tubuh anak cucu Adam. Dalilnya mana? Ibnu Utsaimin rahimahullah taala ditanya tentang hal, apakah di sana hal hunaka dalil ana annal jin yadkhulun is? Apakah di sana ada dalil bahwa jin itu bisa masuk ke dalam tubuh manusia? Maka Syekh menjawab, Di dalam fatwa beliau, beliau berkata, "Na'am, hunaka dalilun minal kitabi was sunnah ala annal jinna yadkhuluna al-ins." Na'am, di sana ada dalil dari kitab dan sunnah bahwa sesungguhnya jin masuk ke dalam, bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Famin al-Qur'ani qauluhu ta'ala, di antara dalilnya dari Al-Qur'an Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Alladzina ya'kuluna ar-riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu asy-syaitanu min al-mas." Al-Baqarah ayat 285. Adalah orang-orang yang memakan riba di hari kemudian, tidaklah mereka dibangkitkan kecuali bagaikan orang-orang yang kesurupan jin. Orang-orang yang kesurupan jin. Qala Ibnu Katsir rahimahullah taala, Ibnu Katsir berkata, "La yaqumuna min quburihim yawm al-qiyamah illa kama yaqumul masrah hala sarhihi wa takhabbathu asy-syaitan lahu." Berkata Ibnu Katsir, tidaklah mereka dari kubur mereka di hari, tidaklah mereka bangkit dari kubur mereka di hari kemudian kecuali sebagaimana bangkitnya orang-orang yang terkena sihir, orang-orang yang kesurupan, tak kala mereka kemasukan syaitan. Wa min sunnati qauluhu ta'ala, dan Syekh Ibnu Taimiyah menjawab, dan di antara dalilnya dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam." Rawah Bukhari wa Muslim. Rasulullah SAW bersabda, sungguhnya syaitan mengalir di dalam tubuh anak cucu Adam bagaikan aliran darah atau aliran darah. Jadi syaitan itu atau jin itu mengalir dalam tubuh kita bagaikan aliran darah. Ini diantara dalil-dalil bisanya jin itu masuk ke dalam tubuh manusia. Wa qala al-Asy'ari min maqafi maqalat ahli sunnah wal jamaah innahum ay ahli sunnah wal jamaah yaquluna innal jinniya yadkhuluna fi badnil masrah wastadalla bil ayatis sabiqah. Al-Asy'ari dalam maqalah ahli sunnah wal jamaah berkata, sungguhnya mereka, yaitu ahli sunnah wal jamaah berkata, sungguhnya jin masuk ke dalam tubuh yang kesurupan dengan berdalilkan ayat yang tadi, yaitu surat Al-Baqarah. Waqala Abdullah ibn Ahmad, waqala Abdullah ibn al-Imam ibn al-Imam Ahmad, qultu li abi inna qauman yasumuna anna al-jinniya la yadkhuluna fi banil al-ins, faqala ya bani yakdibuna huwa dha yatakallamu ala lisanihi. Katanya Abdullah ibn Imam Ahmad, anak Imam Ahmad berkata kepada bapaknya, "Wahai bapakku, ada sekelompok kaum yang berkata, yang menyangka bahwa sesungguhnya jin itu tidak bisa masuk ke dalam tubuh manusia." Imam Ahmad berkata, "Wahai anakku, mereka itu berdusta. Bahkan jin itu bisa berbicara di dalam tubuh manusia dengan lisan-lisan yang dikesurupan itu." Waqad jaat ahadith an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam rawaha al-Imam Ahmad al-Baihaqi annahu ata bisabi majnun faju'ila an-nabi faja'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul ukhrij aduwallah ukhrij aduwallah wa fi ba'd al-alfat ukhrij aduwallah ana Rasulullah fabari as-sabi. Dan sungguh telah datang dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi. Sungguhnya beliau berkata, didatangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anak kecil yang gila. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada jin yang ada di dalam tubuh anak itu, "Ukhrij aduwallah, ukhrij aduwallah. Keluarlah engkau wahai musuh Allah, keluarlah engkau wahai musuh Allah." Dan di dalam lafaz lain dikatakan, "Ukhrij aduwallah ana Rasulullah. Wa keluarlah engkau wahai musuh Allah, sungguhnya saya Rasulullah Subhanahu wa taala." Maka sembuhlah anak kecil itu. Ini diantara dalil-dalil bahwa kesurupan atau masuknya jin ke dalam tubuh manusia itu bisa terjadi. Maka kata Syekh di sini, "Fa anta tara anna fi hadhihi al-mas'alah dalilan min al-Qur'an." Anna fi hadhihi al-mas'alati dalilan min al-Qur'an al-Karim wa dalilain min as-sunnah wa anna qawla ahli sunnah wal jamaah wa qawlu a'immati as-salaf wal waqi'ah yashhadu bihi wa ma hadha la nunkiru an yakuna lil junun sababun akhar min tawatur al-a'sab wal ikhtilat mal wa ghairi dhalik." Katanya, maka engkau bisa melihat pada permasalahan ini, yaitu pada permasalahan bahwa masuknya jin ke dalam tubuh manusia, di sana ada dalil dari Al-Qur'an dan dua dalil dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sungguhnya perkataan ahlu sunnah wal jamaah dan perkataan imam salaf dan kenyataan telah memfasilitasikan hal ini. Dan kami tidak mengingkari kata syekh adanya sebab lain terhadap kegilaan. Adanya orang gila disebabkan sebab lain, bukan karena disebabkan oleh jin saja. Gitu ya, ikhwal sekalian. Ini perkataan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala ditanya tentang apakah jin bisa masuk ke dalam tubuh manusia. Ini diantara dalilnya. Satu dari Al-Qur'an dan dua dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian ikhwal sekalian, kesurupan yaitu masuknya jin ke dalam tubuh manusia. Masuk jin ke dalam tubuh manusia itu disebabkan oleh beberapa perkara. Pertama, jin masuk ke dalam tubuh manusia karena jin itu cinta kepada seorang manusia, salah satu di antara manusia. Yang kedua, karena dia disuruh oleh seseorang. Misalnya ada orang yang mengirim santet yang kita kenal dengan sihir dan sebagainya, doti. Yang ketiga, karena jin itu betul-betul benci terhadap orang itu, karena mungkin orang ini menyakiti sanjing dan indikasi yang lainnya. Yang pertama, jin masuk ke dalam tubuh seseorang karena dia cinta kepada seseorang ini. Dan ini terjadi, kita saksikan dalam kehidupan nyata kita. Di sana pernah ada kisah yang kita saksikan di bumi Ambon. Ada seorang perempuan. Alhasil singkat cerita, perempuan ini sudah sejak kecil, sejak SMP, dia diikuti terus oleh jin ular. Sampailah dia dikenal dengan nama lain. Nggak usah terlalu detail ya. Terus, perempuan ini sudah berapa orang yang ingin berbuat senonoh padanya tapi tidak berhasil. Dan sudah dua orang yang melamar dia, bahkan menikahi dia, tidak berhasil. Malam pertamanya gagal dan dia selalu lari, suaminya selalu lari. Alhamdulillah, ahlu sunnah wal jamaah mendarat di bumi Ambon dan mendengar hal itu sehingga diruqyahlah perempuan tersebut. Setelah diruqyah, perempuannya alhamdulillah bisa selamat dan lepas dari kungkungan jin ular ini. Dan dia dinikahi oleh ihwa dan alhamdulillah tidak terjadi apa-apa. Dalam masa-masa perukiaan terjadi banyak kisah-kisah aneh yang terjadi. Di antara satu kisahnya, pernah tangannya muncul kepala ular. Jadi air yang dirukia itu dia minum seketika habis. Seketika habis. Orangnya sekarang alhamdulillah kenal sunnah dan istiqamah dan sudah dinikahi oleh ihwa kita. Suami pertamanya meninggal di pertempuran dan suami keduanya ada di Ambon. Ini salah satu kisah bahwa jin itu cinta kepada perempuan ini dan senantiasa mengikutinya, masuk ke dalam tubuhnya. Kemudian kisah yang kedua, hal yang kedua bahwa jin bisa menusupi seseorang, masuk ke dalam tubuh seseorang karena marah atau karena jin ini disikati oleh seseorang tersebut. Pernah ada juga kisah yang kita saksikan, yang kita alami. Ada pernah sebuah kisah seorang perempuan, dia punya anak binaan, jenis anak TK lah begitu. Sore harinya dia suruh masuk ke dalam rumah. Masuk, sudah sore. Tapi dia ambil batu kecil, dia lempar anak-anaknya. Akhirnya Kena jin. Terus jinnya pulang ke markasnya. Ternyata markasnya di Kobang, Syaisuk. Umurnya ya. Terus datang adanya ke dalam tubuh perempuan ini. Akhirnya perempuan ini kesurupan. Akhirnya diruk ya sama teman-teman. Mungkin pada saat itu akunnya terlepas dari salah atau tidaknya ya, karena pada saat itu teman-teman mungkin masih jahil terhadap rukia. Bertanya panjang lebar terhadap jinnya. Ditanya, kenapa kamu masuk ke dalam tubuh ini? Katanya, dia melempar kakak saya. Kakak saya sekarang luka parah di rumah saya. Umurnya 400 tahun. sekarang umur, ditanya umurnya, umurnya dia 200 tahun. Namanya Giroh. Namanya Giroh. Apa tujuanmu? Saya ingin balas dendam kepada perempuan ini karena dia telah melukai kakak saya. Jadi saya harus membunuhnya. Alhasil alhamdulillah dirukyah sama teman-teman selama kurang lebih 1 bulan, murni total. Dan dalam perukyahan itu sempat teman-teman mengislamkan 3 orang jin. 3 orang jin dari jin Syekh Yusuf. Bukan berarti kita percaya sepenuhnya atau tidak ya. Yang jelas dalam kejadian itu dia sendiri yang masuk ke dalam tubuh perempuan itu, bilang saya mau masuk jin. Yang sebelumnya dia tidak pernah terlibat. Ada yang terlibat, ada yang tidak. Dan yang tidak terlibat ini langsung melihat kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan menyaksikan mukjizat daripada Al-Qur'an. Mereka melihat teman-teman mereka hangus terbakar disebabkan bacaan-bacaan Al-Qur'an, akhirnya dia sadar dan masuk jin. Itu ya. Kemudian di antara penyebabnya setan atau jin masuk ke dalam tubuh manusia karena sihir. Ini ma'ruf di kalangan kita, ada istilah doti ya. Dan ini terjadi di kalangan kita. Mungkin di antara kita pernah mengalami atau keluarga kita pernah mengalami orang disihir, akhirnya dia meninggal. Dan ini terjadi ya Bapak sekalian. Kita harus imani bahwa ini terjadi. Sihir betul-betul berdampak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja itu disihir dan berdampak. Jadi kita harus meyakini bahwa sihir terjadi dan ini kita saksikan dalam kehidupan kita. Enggak usah kasih contoh ya, karena banyak terjadi di kalangan kita. Kemudian salah satu di antara penyebabnya jin masuk ke dalam tubuh manusia karena dia tidak senang sama orang itu, atau tidak senangnya orang itu mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Dan ini pernah terjadi. Mungkin kalau akhwatnya masih istiqamah sampai sekarang, dia bisa mengetahuinya. Jadi pernah kita meruqyah ustaz di UNEM sana, akhwatnya katanya diganggu oleh ular, jin ular. Kenapa katanya? Dia tidak senang kalau akhwat ini mengaji, kalau akhwat ini pakai cadar dan sebagainya. Alhamdulillah kita ruqyah pada saat itu berhasil, dan Allah alam kelanjutan dari kisah itu bagaimana saya tidak tahu, dan akhwatnya pun tidak tahu apakah dia tetap istiqamah atau tidak. Itu ya, ikhwah sekalian. Yang kedua, ruqyah diperuntukkan kepada ain. Kepada ain. Apa itu ain? Ain, kita lihat di sini perkataan a'immah kita tentang ain. Berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar, berkata Al-Hafidz Ibnu Qayyim rahimahullah taala di dalam Zadul Ma'ad jilid 3 halaman 65, beliau berkata, "Qad batalat ta'ifatun mimman qalla nasibuhum minas sam' wal aql amr al 'ain wa qalu inna ma dhalika awham la haqiqata lah wa ha'ula'i min ajhalin nas bis sam' wal aql wa min aghlatihim hijaban wa aktsafahum taba'an wa ab'aduhum ma'rifa 'anil arwah wan nufus wa sifatiha wa af'aliha wa ta'thirha wa hawa uqala'il umam ala khilafil milan wa milalihim wa nihalihim la tadafu amrul ain wa la tunkiruhu wa in ikhtalafu fi sababihi wa jihati ta'thirih." Katanya sungguh sebagian kelompok itu telah batil mereka, di antara mereka kurang bagian mereka dari pendengaran dan akal akan adanya perkara ain. Dan bahkan di antara mereka berkata, ain itu hanyalah sekedar sangkaan, tidak ada hakikatnya. Dan mereka, kata Ibnu Qayyim, adalah orang yang paling jahil dengan pendengaran dan akal mereka, orang yang paling sesat dalam pengingkaran, orang yang paling keras kasar tabiatnya. Dan mereka adalah orang yang paling jauh dari pengetahuan tentang ruh dan nafas dan jiwa. Orang yang paling jauh pengetahuan mereka tentang sifat-sifatnya dan perbuatannya dan ta'asirnya. Dan kata Ibnu Qayyim, cendikiawan umat-umat di muka bumi ini, meskipun mereka berbeda-beda agama dan mereka berbeda-beda manhaj, mereka tidak mengingkari akan adanya perkara yang ain. Dan mereka tidak menolaknya dan tidak mengingkarinya. Walaupun mereka berselisih pada sebab dan dari sisi mana pengaruh daripada ain itu. Ya, Ibnu Qayyim berkata. Kemudian kita lihat perkataan Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullahu taala di dalam tafsir beliau jilid 3 halaman 410. Beliau berkata, "Al-ain isabatuha wa ta'thiruha haqqun bi amrillahi azza wa jal." Ain adalah dampak dan pengaruhnya itu benar dengan perkara Allah Subhanahu wa taala. Ini terjadi, Ibnu Katsir, ain. Berkata Ibnu Hajar rahimahullahu taala, "Haqiqatul ain nadru mis istihzan mashubun bihasadin an khabithit tab' yahsulu lil manduri minhu darar." Al-ain, berkata Ibnu Hajar, hakikat ain adalah pandangan. Perhatikan. Hakikat ain adalah pandangan. Pandangan melihat, pandangan takjub terhadap sesuatu yang baik. Tetapi dicampur dengan hasad. Dicampur dengan hasad dari sisi yakni tabiat yang jelek, orangnya memang jelek, sifatnya hatinya memang rusak, dan mengakibatkan terhadap orang yang dilihat ini itu celaka, mudharat. Itu ain. Jadi pandangan kata Ibnu Hasir, pandangan yang takjub terhadap sesuatu, masya Allah bagus sekali perkara ini, tapi disertai dengan hasad. Disertai dengan hasad. Dan ini berdampak terhadap orang yang dilihat. Berdampak terhadap apa-apa yang dilihat. Dan macam-macam dampaknya. Ada teman saya cerita. Insya Allah ceritanya sahih. Karena teman saya langsung cerita. Di Yaman. Katanya ada spekator. Ini yang alat-alat berat ini ya. Alat-alat berat. Tak kala dia mengangkat begini ke bawah. Ada orang berkata kepadanya, "Subbihillah." Ucapkanlah subhanallah. Tiba-tiba alat ini tidak bisa lagi bergerak. Tiba-tiba kena ain. Kena ain. Jadi dia memandang, ada pandangan kagum. Kagum terhadap benda itu. Tapi didasari dengan hasad. Akhirnya benda ini tidak bisa bergerak. Mati seketika. Terkancing seketika. Itu ya. Itu hakikat. Hakikat ain. Allah. Kemudian kita lihat perkataan Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala tentang al-ain di dalam kitab beliau An-Nihaya jilid 3 halaman 332. Apa kata beliau? Asabat fulan ainun idha nudira ilaihi aduun aw husudun fata'asdarat bihi famaridat bisababiha. Famaridat bisababiha. Katanya, dikatakan, kalau dikatakan fulan kena ain, fulan kena ain, jikalau dia dipandang karena permusuhan dan hasad, maka berdampak padanya dan menyebabkan dia sakit. Itu ain. Ain. Jadi kalau dikatakan ain kan sepulan kena ain, karena dilihat padanya, ada yang melihatnya. Kenapa? Pandangannya ini tercampur dengan permusuhan dan hasad. Akhirnya menyebabkan dia sakit. Menyebabkan dia sakit. Kemudian dalil akan adanya ain dari al-hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Al-ain haqqun muttafaqun alaih." Ain itu benar. Benar adanya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dan di antara hadisnya lagi, Ali bin Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Al-ain haqqun walau kana syai'un sabiqul qadar la sabaqathu al-ain." Wastaqsaltum faqsiluhu, katanya. Ain itu adalah hak. Dan seandainya ada sesuatu yang mendahului qadar, maka ainlah itu yang mendahului qadar. Maka jikalau diminta kepada kalian supaya kalian mandi, maka mandilah kalian. Maksudnya di sini, kalau ada yang kena ain, kalian tahu bahwa yang ain kepada kalian, kalian tahu orangnya. Kalian minta kepadanya untuk dia mandi dan air daripada bekas mandinya ini antum ambil untuk wudu. Ini hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab Salah Bab Abdik Warufa halaman jilid 14 halaman 171 dalam syarah An-Nawawi. Ya. Kemudian di antara dalilnya dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan adanya ain An Asma binti Umais radhiyallahu anha qalat ya Rasulullah inna bani Ja'far tusibuhum ain fa astarqihi lahum faqala na'am falau kana syai'un sabiqal qada la sabaqathu al-'ain. Katanya Asma binti Umais berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wahai Rasulullah, sungguhnya Bani Ja'far itu kena ain, apakah saya mau ruqyahnya? Maka Rasulullah, iya, ruqyahlah. Dan seandainya kata Rasulullah ada sesuatu yang mendahului qada, maka sungguh ain itulah yang mendahulinya. Ya, jadi di antara dalil-dalil hadis ini akan adanya ain. Jadi ain sekali lagi pandangan yang didasari disertai dengan hasad dan permusuhan. Hadis yang terakhir ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Tirmidzi dan berkata Hasan Sahih wa Ibnu Majah dan disahihkan juga oleh Syekh Albani di dalam Sahih Al-Jami'. Kemudian mana dalilnya dari Al-Qur'an akan adanya ain? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yusuf, ya bani ya la tadkhulu min babi wahidin wadkhulu min abwabi mutafarriqah. وَمَا أُنْعِمَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْءٌ إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. Jadi Nabi Yakub memerintahkan kepada saudara-saudara Nabi Yusuf, wahai anak-anakku, janganlah kamu masuk ke dalam pintu yang satu, masuklah kamu ke dalam pintu yang berbeda-beda. Sungguhnya saya tidak bisa melindungi kalian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala. Membantu kalian dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, kepadanyalah saya bertawakal dan kepadanyalah orang-orang yang bertawakal. Dari hadis ini, dari ayat ini kita bisa mengambil akan adanya ain, bahwa ain itu betul-betul terjadi. Kita lihat tafsir Ibnu Katsir. Beliau berkata, يقول الله تعالى إخبار أن يعقوب عليه السلام إنه أمر بنيه لما لما جهزهم مع أخيهم بنيامين إلى مصر ألا يدخلوا كلهم من باب واحد ليدخلوا من أبواب متفرقة فإنه كما قال ابن عباس ومحمد بن كعب ومجاهد والضحاك وقتادة والسدي وغير واحد إنه خشي عليهم العين وذاك بأنهم كانوا ذوي جمال وهيئة حسنة. Berkata Ibnu Katsir dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan tentang keadaan Yakub alaihi salam tatkala Yakub memerintahkan anaknya tatkala mereka dibagi antara Benyamin dan yang lainnya supaya mereka tidak masuk ke dalam pintu yang satu kepada Mesir. Kalau mereka mendatangi Mesir, jangan masuk ke dalam pintu yang satu, supaya mereka masuk ke dalam pintu yang lain, berbeda-beda. Karena sungguhnya sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Abbas dan Muhammad Ibn Ka'ab wa Mujahid wa Dhahak wa Qatada wa Sidi wa Ghir Wahidin, innahu khushya alaihim al-ain. Sungguhnya Ya'qub mengkhawatirkan terhadap anaknya ain kalau mereka masuk dalam satu pintu. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Katsir. Yakub mengkhawatirkan kepada anak-anaknya kalau dia masuk ke dalam pintu yang satu, dia akan kena ain. Kenapa? Li'annahum kanu dawi jamalin wa hay'atin hasana. Karena mereka adalah orang yang apalagi indah perawatannya dan bentuk mereka ganteng-ganteng pada saat itu. Jadi bapaknya mengkhawatirkan supaya mereka masuk ke dalam pintu yang lain, dikhawatirkan mereka tidak kena ain. Ini dalilnya bahwa ain itu ada dari Al-Qur'an. Kemudian dalilnya dari Al-Qur'an lagi dalam surat itu dari surat Yusuf ya, ayat 4 kalau enggak salah ayat 67. Kemudian dalilnya dari Al-Qur'an lagi di surat Al-Qalam ayat 51. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa iyyakadul ladzina kafaru la yazliquna bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun." Hampir-hampir orang-orang kafir itu menggelincirkan kamu wahai Muhammad dengan pandangan-pandangan mereka, tatkala mereka mendengar Al-Qur'an dan mereka berkata sungguhnya Muhammad adalah orang yang gila. Dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, berkata Ibnu Abbas wa Mujahid liyuzlikunahum, yaitu dengan mata-mata mereka, liyu'inunak bimakna yahsudunak libaghdihim iyyak, katanya yaitu liyuzlikunaka, yakni di situ adalah dengan pandangan-pandangan mereka. Mereka akan melihat kamu dengan ain dari pandangan-pandangan mereka, dengan hasad kepadamu dan kebencian kepadamu. Ini diantara dalilnya. Jadi liyuzlikunaka di situ disebutkan oleh Mujahid dan Ibnu Abbas adalah ain dari mata-mata mereka, karena hasad dan permusuhan kepada engkau, kebencian kepada engkau Muhammad. Ini diantara dalilnya bahwa ruqyah itu diperuntukkan juga kepada ain, dan ruqyah juga diperuntukkan kepada penyakit badan. Dalilnya mana? Dalilnya Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu an. Mana ya? Itu. Dalilnya mana? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Dan kami, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan dari kami mengulurkan kepada engkau mahu syifaan wa rahmatun minal mu'minin, dan kami mengulurkan kepada engkau dari Al-Qur'an mahu syifaan wa huda, bukan rahmah ya, merupakan penawar, penyembuh dan penyembuh dan sebagai petunjuk. Ini diantara dalilnya bahwa ruqyah itu diperuntukkan kepada penyakit jasad juga. Syifa di sini berkata Ibnu Katsir bahwa syifa di situ nakira yang bersifat umum terhadap segala sesuatu. Bukan saja ruqyah diperuntukkan kepada kesurupan jin, tetapi juga ruqyah diperuntukkan kepada penyakit jasad. Diperuntukkan juga kepada penyakit jasad. Kalau kita lihat baca tafsir di sini, tafsirnya Syekh. Astagfirullahaladzim. Kita lihat tafsirnya As-Sa'di. Qul huwa lilladzina amanu huda wa syifa', katakanlah dia Al-Qur'an itu ada, dia Al-Qur'an itu merupakan bagi orang-orang yang beriman sebagai petunjuk dan sebagai penawar, sebagai penemu. Dikatakan di sini oleh As-Sa'di, yahdihim li tariqir rasyd wa siratil mustaqim wa yu'allimuhum minal ulumin nafi'ah bal bihi tahsulul hidayah tam wa syifa' lahum minal asqa'il badaniyah wa asqamil qalbiyah. Katanya maksudnya ini adalah memberikan petunjuk kepada mereka petunjuk, dan apalagi jalan yang benar, dan mengajarkan kepada mereka ilmu yang bermanfaat, dengannya akan dihasilkan hidayah yang sempurna. Katanya wa syifa'a lahum min asqa'il badaniyah, dan penyembuh bagi mereka, penawar bagi mereka dari penyakit badan dan penyakit hati, penyakit qalbiyah. Ini diantara dalilnya bahwa penyakit ruqyah itu juga diperuntukkan untuk badan, bukan cuma untuk diperuntukkan untuk penyakit jasad, dan bukan cuma diperuntukkan bagi ain dan kesurupan. Ustaz. Kemudian Yohan sekalian, itu tentang apa lagi? Ruqyah diperuntukkan bagi apa? Diperuntukkan bagi ain, diperuntukkan bagi kesurupan, dan diperuntukkan bagi penyakit jasad. Kemudian apa hukum ain, apa hukum ruqyah itu? Hukum ruqyah jikalau dalamnya mengandung permintaan tolong dan perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ini yang diizinkan dan disyariatkan. Jikalau di dalamnya mengandung permintaan tolong dan perlindungan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah syirik, dan ini yang terlarang. Yang ini yang terlarang. Mana dalil-dalilnya akan adanya ruqyah? Kita lihat Nabi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Jibril salata Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Muhammad ashtaqaita? Qala na'am. Faqala Jibril, bismillah arqika min kulli shay'in yudhika wa min kulli wa min sharri kulli nafsin aw 'aynin hasidin. Allahu yashfika bismillah arqika. Kata Rasulullah, kata Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, sungguhnya Jibril mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Muhammad, apakah engkau mengeluh kesakitan? Rasulullah berkata, iya. Maka Jibril berkata, dengan menyebut nama Allah, saya merukyah engkau dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari kejelekan semua jiwa atau ain yang hasad kepadamu. Allah subhanahu wa ta'ala yang menyembuhkanmu. Dengan menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, saya meruqyah engkau. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi antara dalilnya akan adanya ruqyah. Kemudian dalilnya lagi, An'af ibn Malik al-Ashja'i radhiyallahu an qala, kunna narki fil jahiliyati fakulna ya Rasulullah kaifa tara fi dhalik, faqala irudu alaiya ruqakum la ba'sa birruqa malam yakum fi syirkun. Rawahu Muslim. An'af ibn Malik berkata, dulu kami mempunyai ruqyah di dalam, kami meruqyah di zaman jahiliyah. Maka kami berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, wahai Rasulullah, bagaimana pendapatmu terhadap yang demikian itu? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, datangkanlah kepada saya ruqyah kalian, perlihatkan kepada saya ruqyah kalian, la ba'sa bir ruqya ma lam yakun fi syirkun, tidak apa-apa dalam ruqyah selama tidak ada padanya kesyirikan. Kemudian An Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ar-ruqya, faja'al Amr bin Hazm ila Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqalu, innahu kanat indana ruqya narqi min al-aqrab wa innaka nahaita an ar-ruqya, faqala fa'araduha alaihi faqala ma ra'a ba'san man istata'a minkum an yanfa'a akhahu falyanfa'. Rawahu Muslim. Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari ruqyah. Maka keluarga Amr bin Hazm datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mereka berkata, sungguhnya kami mempunyai ruqyah. Kami meruqyah dari sengatan kalajengking. Dan engkau melarang dari ruqyah, wahai Rasulullah. Maka kami datangkan kepadanya ruqyah itu, diperlihatkan kepadanya ruqyah itu, maka Rasulullah berkata, "Ma araba asan man istata'a minkum ayyan fa akhahu falyanfa." Saya melihat tidak apa-apa, barang siapa di antara kalian yang sanggup untuk memberikan manfaat kepada saudaranya, maka lakukanlah. Kalian lakukanlah. Kemudian di antara dalilnya, Asyifa binti Abdullah radhiyallahu anha, annaha kanat turki fil jahiliyah, falamma ja'a al-Islam qalat, la arki hatta asta'adhin Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, fa'ataituhu, fasta'adhantuhu, faqala, anha Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam irki ma lam yakun fiha syirkun. Syifa binti Abdullah radhiyallahu anha, sungguhnya dia meruqyah di zaman jahiliyah. Maka tak kala datang Islam, dia berkata, saya tidak akan meruqyah sampai minta izin kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Maka dia mendatangi Rasulullah dan minta izin padanya, dan Rasulullah berkata kepadanya, meruqyahlah kamu selama tidak ada kesyirikan padanya. Yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian di antara dalilnya lagi, An Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, kunna arkif min al-humati wal 'ain fil jahiliyati, falamma aslamtu dzakartuha li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aridha 'alayya fa'araduha 'alayhi faqala irqi biha fala ba'sa bihi. Dari Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu qala, Saya dulu meruqyah dari ain dan huma, sengatan kalajengking dan lainnya. Kemudian tak kala saya Islam, saya menyebutkan ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Rasulullah berkata, perlihatkan padaku ruqyahmu. Maka diperlihatkan padanya, maka Rasulullah berkata, meruqyahlah kamu selama di dalamnya la ba'sa bihi, meruqyahlah kamu, maka ini tidak apa-apa. Ini di antara dalilnya akan adanya ruqyah. Dan masih banyak lagi dalil yang lain. Kemudian ikhwah sekalian, ada hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari Ibn Abbas yang diriwayatkan oleh Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al hadis kita tidak sebutkan semuanya, uridat alayya al-umam, faraitun nabiyya wa ma'ur rah wan nabiyya wa ma'ar rajul war rijalan wan nabiyya wa laysa ma'ahu ahadun id rufi'a li sawadun 'adzim fa nadantu annahum ummati fa qila li hadha Musa wa qaumuhu wa nadartu ila sawadin 'adzim fa qila li hadha ummatuk wa ma'ahum 70,000 yadkhuluna al-jannata bighairi hisab wa la 'adab al-hadith wa fihi humul ladina la yastaquna wa la yattawun wa la yatatayyarun 'ala rabbihim tawakkalun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, diperlihatkan kepadaku umat-umat di hari kemudian, maka saya melihat seorang nabi dan bersamanya arroh, pengikutnya sekitar 3-10, 9. Dan saya melihat seorang nabi dan bersamanya seorang lelaki dan dua orang lelaki, dan saya melihat seorang nabi dan tidak ada seorang pun yang bersamanya. Maka saya tiba-tiba saya melihat kalau sekelompok orang banyak. Maka saya melihat bahwa dia adalah umatku. Maka dikatakan kepadaku bahwa dia adalah Musa dan umatnya dan kaumnya. Dan saya melihat kepada kelompok yang besar dan dikatakan kepadaku bahwa mereka itu adalah umatmu dan bersama mereka. Dan bersama mereka 70,000 golongan yang 70,000 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa diazab. Mereka adalah al-hadis, kelanjutan hadis, adalah orang yang tidak minta dirupiah, tidak minta dikai, yaitu pengobatan dengan besi, dan tidak bertatayur, menggantungkan sesuatu kepada perkara, apa itu kepada burung atau kepada bintang. Mereka masuk ke dalam surga tanpa diadab dan tanpa disiksa. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Ingat, dalam akhir ayat dikatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka mereka bertawakal. Timbul iskal, apakah ruqyah itu menafikan tawakal? Sementara dikatakan bahwa ruqyah itu adalah merupakan jenis obat penyembuhan, dan ini dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Tapi dikatakan wa ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada mereka Tuhan mereka mereka bertawakal. Mereka bertawakal. Untuk menjawab pertanyaan ini, maka kita datangkan perkataan para a'immah kita. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah taala. Perkataannya ini dinukil oleh Syekh Sulaiman Ibnu Abdul Wahhab, Abdullah Ibnu Abdul Wahhab di dalam kitab beliau Tafsir Azizul Hamid. Faqad tadammanat hadhihi al-ahadith isbatul asbat wal musaddibat wa ibtalu qawluhu man ankaraha wal amru bit tadawi wa annahu la yunafi at-tawakkul kama la yunafi fihi fi daf'id da' wal ju' wal 'atash wal har wal bir wal bar bi adadihima بل لا تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة التي نصبها مقتضيات لمسبباتها قدرا وشرعا وأن تعطيلها يقدر في مباشرة التوكل نفسه كما يقدر في الأمر والحكمة ويضعفه من حيث يظن مؤتلها أن تركها أقوى من توكل فإن تركها أجز ينافي التوكل والذي حقيقة اعتماد القلب على الله في حصول ما ينفع العبد في دينه ودنياه ودفع ما يضر في دينه ودنياه ولا بد ما هذا الاعتماد من مباشرة الأسباب وإلا كان معطلا للأمر والحكمة والشرع فلا يجعل أجزه توكلا ولا توكلا أجزا. Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata, hadis ini mengandung penetapan isbab, sebab dan penyebabnya, dan batalnya perkataan orang yang mengingkari sebab dan penyebabnya, dan perintah untuk berobat itu tidak menafikan tawakal, sebagaimana tidak menafikannya di dalam, tidak adanya penafian di dalam menahan lapar, menahan minum, menahan panas dan dingin dengan lawan-lawannya. Bahkan tidak akan sempurna tauhid kecuali dengan melakukan sebab itu, yang penegakannya merupakan keharusan dari penyebab, apakah itu secara kadaran dan syarak. Dan sesungguhnya membatalkan sebab merupakan qadah di dalam tawakal, sebagaimana merupakan qadah itu celaan, dan meninggalkan sebab itu merupakan celaan terhadap tawakal itu sendiri, sebagaimana celaan pada perintah dan hikmah, dan melemahkan tawakal itu sendiri. Tak kala orang yang meninggalkan sebab itu, menyangka bahwa meninggalkan tawakal itu lebih kuat daripada tawakal. Dikatakan di sini bahwa bisa menyebabkan lemahnya tawakal itu. Kenapa? Karena orang yang meninggalkan sebab menyangka bahwa tawakal itu lebih kuat tanpa sebab. Tawakal lebih kuat tanpa sebab. Dan sungguhnya meninggalkan sebab merupakan kelemahan dan menafikan tawakal itu sendiri. Dan sesungguhnya sebab tawakal adalah hakikatnya, sungguhnya hakikat tawakal adalah bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam mengambil manfaat dalam perkara dunia atau perkara akhirat, dan meninggalkan musibah sesuatu yang dibenci, apa itu perkara dunia dan akhirat. Maka tidak boleh tidak bersamaan dengan ini, kesandaran diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kesandaran hati kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus mengambil sebab, harus melakukan sebab. Maka kalau tidak, maka ini akan membatalkan perintah dan hikmah dan syariat itu sendiri. Maka janganlah menjadikan kelemahan sebagai tawakal dan tawakal sebagai kelemahan. Ini perkataan Ibnu Qayyim. Jadi katanya mengambil sebab itu tidak menafikan tawakal. Tidak menafikan tawakal. Karena sungguhnya meninggalkan sebab itu malah, itu malah akan membatalkan sebab itu sendiri, membatalkan tawakal itu sendiri dan melemahkan tawakal itu sendiri. Karena sungguhnya tawakal adalah bersandarnya hati seorang kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mengambil manfaat, apa itu perkara dunia dan perkara akhirat, dan meninggalkan sesuatu yang dibenci, apa itu pada perkara dunia atau perkara akhirat. Dan bersandarnya hati kepada Allah Subhanahu wa taala ini tidak boleh tidak harus mengambil sebab. Harus mengambil sebab. Karena kalau tidak mengambil sebab, maka akan, apalagi dikatakan di sini, akan membatalkan perintah dan hikmah itu sendiri. Pertentangan dengan perintah dan hikmah itu sendiri. Itu ya, tidak ada pertentangan. Kemudian dikatakan di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam Majmu' Fatawa jilid 1 halaman 328 beliau berkata, setelah menyebutkan hadis Ibnu Abbas yang di atas tadi, fahaulai min ummati, dan mereka adalah umatnya, wa qad jama'ahum bi annahum la yastarqun wal istirqa fa yatlubu min ghairi ayyarqihi wal istirqa ayatluba min ghairi ayyarqihi war ruqya na'un min ad-da'a min ad-du'a wa kana sallallahu alaihi wasallam yarqi nafsahu wa ghairah wa la yatlubu min ahadin ayyarqihi. Kata Rasul, kata Ibnu Taimiyah, mereka yang disebutkan dalam hadis ini adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mereka bersepakat untuk tidak meruqyah, tidak meminta untuk diruqyah. Dan istirqa, apa itu istirqa? Meminta kepada orang lain untuk meruqyah dirinya. Dan ruqyah itu merupakan jenis dari jenis-jenis pengobatan. Jenis-jenis dari doa. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meruqyah dirinya dan meruqyah orang lain, dan Rasulullah tidak meminta kepada salah seorang pun untuk meruqyah dirinya. Jadi kita ambil kesimpulan dari perkataan Syekhul Islam di sini bahwa yang dimaksudkan dalam ayat itu menafikan tawakal, artinya mereka adalah orang-orang yang bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Mereka tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dari itu mereka tidak meminta untuk diruqyah. Jadi yang dimaksud dalam ayat itu tidak meminta untuk diruqyah. Adapun kalau ada yang mau meruqyah dia tanpa permintaan dia, maka tidak apa-apa. Tidak mengurangi derajatnya. Tidak mengurangi derajatnya, dan dia termasuk dalam golongan 70.000 itu. Tapi kalau dia minta meruqyah, minta diruqyah oleh dirinya terhadap, minta orang lain untuk meruqyah dirinya, maka di situ mengurangi ketawakalannya. Itu yang dimaksud oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ada beberapa perkataan Na'imah terhadap hadis ini, di antaranya berkata Al-Dawidi, Innal murad bil hadits alladhi yajtanibuna fi ladzalika fi sihhati khasyata wuqu'id da' wa amma man yastahmilu da' ba'da wuqu'i ad-da' bihi fala. Wa qad qaddama hadha Ibn Qutaybah wa ghayru fi babi man iktawa wa hadha ikhtiyar Ibn Abdul Bar. Ad-Dawidi berkata, yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah meninggalkan perbuatan itu, meninggalkan ruqyah, meninggalkan kai dalam keadaan sehat, dikhawatirkan malah terjatuh ke dalam penyakit. Adapun kalau sudah terjadi penyakit, sudah terjadi penyakit untuk melakukan ruqyah dan sebagainya, maka ini tidak termasuk dalam hadis itu. Dan ini yang dipilih oleh Ibnu Qutaybah dan selainnya, dan ini juga yang dipilih oleh Ibnu Abdul Bar. Itu ya, ini perkataan Ad-Dawil yang diperkuat oleh Ibn Abdul Bar dan Ibn Qutaybah. Kemudian perkata Al-Khattab dalam ayat hadis itu, beliau bermaksud annal murad bitarkir ruqya wal kay al-i'timad ala Allah fi dat'idda war rida biqadrihi lal qadah fi jawaz zalik li thubuti wuqu'i fil ahadith sahihah وعن السلف الصالح لكن مقام الرضا والتسليم أعلى من طاعات الأسباب. Berkata Khattabi, yang dimaksud dalam hadis itu meninggalkan ruqyah dan kai adalah bersandar, hatinya bersandar, bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam menolak penyakit dan ridha dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, dan bukan celaan pada bolehnya melakukan ruqyah dan kai. Dan ini telah tersebut kejadiannya dalam hadis-hadis yang sahih dari salafus saleh. Akan tetapi katanya, kedudukan ridha, derajat ridha dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala itu lebih tinggi daripada mengambil sebab. Gitu ya. Jadi katanya di sini Al-Khattabi, maksud dari perkataannya, apalagi tidak melakukan kai dan ruqyah, meninggalkan perkara kedua ini merupakan kesempurnaan penyandaran hati seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bukan celaan terhadap bolehnya kai dan ruqyah itu sendiri. Dan dikatakan bahwa sesungguhnya kedudukan derajat ridha dan menerima takdir Allah Subhanahu wa taala itu maksudnya lebih tinggi daripada mengambil sebab. Maka dari itu berkata Imam Nawawi dalam syarah beliau Sahih Muslim, setelah menyebutkan hadis ini beliau berkata, "Wadh-dhahir ma min ma'na al-hadis mahtarahu al-Khattabi wa man wafaqahu kama taqaddam. Wa hasil anna haula kamula tafiduhum ila Allah azza wa jalla." Katanya, setelah membaca hadis ini dan menyebutkan perkataan Khattabi, An-Nawawi berkata, dan yang nampak dari makna hadis ini apa yang dipilih oleh Khattabi dan orang-orang yang sepakat dengannya, dan kesimpulannya bahwa mereka di dalam hadis itu adalah orang-orang yang sempurna penyandarannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, ikhwan sekalian. Jadi ar-ruqyah tidak menafikan tawakal. Jadi kesimpulan dari hal ini, kita ambil perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yang dimaksud dalam hadis itu la yastarqun, artinya meminta orang lain untuk meruqyah kita. Jadi baru dikatakan tidak termasuk dalam golongan 70,000 itu kalau dia meminta orang lain untuk meruqyah dirinya. Ini dari perkataan-perkataan iman kita, dan semuanya mendekati merupakan kebenaran dan tidak ada pertentangan di dalamnya. Allah astagfirullah. Mana Fatim? Anitia. Kita sampai di sini saja dulu ya. Ya, 15 ya. Oh, 15. Sekarang atau masih ada 10 menit? Kita lanjut ya sedikit. Jadi setelah kita melihat pembagian tadi, yang pertama rukyah terjadi pada apa saja, diperuntukkan pada apa saja, dalil-dalil rukyah dan ain, dan apakah rukyah itu menafikan tawakal atau tidak. Kita masuk pembagian-pembagian rukyah, jenis-jenis rukyah, kapan dibaca, kapan dibaca. Rukyah dibaca pada dua tempat. Yang pertama, tuqra'u rukyah lidas ilbala qabla wuqu'ihi. Rukyah dibaca itu sebelum terjadinya bala, untuk mencegah bala sebelum terjadinya. Rukyah dibaca untuk mencegah bala bencana sebelum terjadinya. Qabla wuqu'ihi, sebelum terjadinya. Ini adalah rukyah. Dalilnya banyak sekali. Dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam man qala fi awwali yawmihi aw fi awwali lailihi bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samii'ul 'aliim thalatha marrat lam yadurru syai'un fi dzalikal yawm aw fi dzalikal lail. Akhrajahu Abu Dawud fi Kitabil Adab. Dari Utsman radhiyallahu anhu berkata, sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam berkata, barang siapa yang membaca di awal harinya atau di awal malamnya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmuhu syai'un fil ardi wa la fis sama', huwa as-sami'ul 'alim. Tidak dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yang dengan namanya tidak ada sesuatu yang membahayakan di langit dan di bumi, dan Dia Maha mendengar dan Maha melihat. Tiga kali. Kata Rasulullah, la yadurru syai'un fi dzalika yaum aw fi dzalika lail. Maka tidak ada yang bisa mencelakakannya sedikit pun, sesuatu apapun, pada malam itu atau pada siang itu. Ya. Jadi, ini digolongkan zikir pagi dan sore. Ini ruqyah dibaca sebelum terjadinya bencana. Kemudian di antara ruqyah yang dibaca sebelum terjadinya bencana, dari Khawla binti Hakim radhiyallahu anha qalat, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqul, man nazala manzilan thumma qala a'udzu bikalimatillahi at-tamma min syarri ma khalaq, lam yadurru syai'un hatta yartahila min manzilihi dzalik. Rahu Muslim. Dari Khawla binti Hakim radhiyallahu anha qalat, berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, barang siapa yang turun ke suatu tempat, mendatangi suatu tempat, dan dia berkata, saya berlindung dengan kalimat Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna dari segala kejelekan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada sesuatu pun yang mencelakakannya sampai dia meninggalkan tempat itu. Ini doa bagus sekali, ikhwan sekalian. Kita baca doa ini tatkala kita masuk ke suatu kampung, dan ingat, syaitan selantiasa mengusui kita dan dia selalu ada di tempat manapun. Maka dari itu kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tak kala kita memasuki suatu tempat atau singgah di suatu tempat atau turun di suatu tempat. Ini doa yang mujarab dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian di antara ruqyah yang dibaca sebelum terjadinya bencana, dari Abi Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man qara'a bil ayataini min akhir surat Al-Baqarah fi lailatin qatata." Barang siapa yang membaca dua ayat terakhir dari surat Al-Baqarah pada malam hari, maka sungguh akan mencukupkannya. Ya. Kemudian di antara dalilnya lagi, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, "Anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, man qala la ilaha illallah wahdahu la syarika la, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, fi yawmin 100 marrah kanat lahu 'adlu 10 riqab wa kutibat lahu 100 hasanat wa muhiyat anhu 100 sayyi'at wa kanat lahu hirsan min asy-syaitan yawmihi dhalika hatta yumsi. Walam ya'ti ahadun bi afdali mimma ja'a bihi illa rajulun amila aktsara minhu." Katanya dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, tidak ada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada sekutu baginya, lahul mulku wa lahul hamd, hanya baginya lah semua kerajaan dan semua pujian, wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dia terhadap maha kuasa terhadap segala sesuatu, pada hari, katanya, satu barang siapa yang baca ini dalam satu hari 100 kali, kata Rasulullah, maka baginya akan mendapat pahala bagaikan membebaskan 10 orang budak, dan akan ditulis baginya 100 kebaikan, dan akan dihapus darinya 100 kejelekan, dan baginya ada penjagaan dari syaitan pada hari itu sampai sampai paginya lagi, sampai berlalu hari itu. Dan kata Rasulullah, tidaklah orang yang tidaklah orang, ada orang yang datang lebih sempurna, dan tidak ada orang yang lebih sempurna yang mendatangkan hal itu kecuali lelaki yang mengamalkan lebih banyak darinya. Ya, jadi tidak ada orang yang sempurna dari yang mengamalkan 100 ini kecuali ada orang yang datang setelahnya mengamalkan lebih banyak, lebih dari 100. Ini hal sekalian, ruqyah yang dibaca setelah terjadinya sebelum terjadinya bala, dan ini mujarab sekali. Berkatalah salah satu ustaz kita dari Madinah, ada kisah di Saudi, katanya ada seorang syekh yang meruqyah, kemudian jinnya disuruh keluar. Apa kata jinnya? Syekh, saya mau keluar dari tubuh ini, tapi saya dengan satu syarat. Apa syaratnya? Saya masuk ke dalam tubuhmu. Maka syekh mempersilahkan jin ini untuk masuk ke dalam tubuhnya. Maka seketika beberapa saat kemudian jinnya kembali ke tubuh yang kesurupan tadi, dan dia berkata, ditanya oleh syekh, kenapa kamu menangis? Saya tidak masuk ke dalam tubuhmu syekh, tidak bisa masuk ke dalam tubuhmu. Kenapa kamu tidak bisa masuk ke dalam tubuhku? Katanya, karena engkau membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali dalam pada subuh harinya. Ini ya. Ini doa yang gampang ya kawan sekalian. Enteng sekali daripada setelah salat subuh kita berbicara bikin halaka-halaka yang tidak bermanfaat, mending kita gunakan waktu kita untuk membaca doa ini. Dan ini kalau kita sudah kebiasaan, maka amalan ini akan ringan bagi kita. Kemudian di antara doa, di antara ruqyah yang dibaca sebelum terjadinya bala, doa keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Dari Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan Tirmidzi. Dalam hadis ini dikatakan, maka barang siapa yang baca doa ini, maka sungguh akan dijaga, akan diberi petunjuk, dan akan mencukupkan kalimat itu. Dan akan ditatakan kepada syaitan, bagaimana mungkin kau bisa berbuat kepada orang ini yang telah dicukupkan dengan kalimat itu, dan telah dilindungi dengan kalimat itu, dan telah diberi petunjuk dengan kalimat itu. Jadi kita keluar rumah, semestinya kita membaca doa ini, ruqyah, doa sebelum terjadinya bala, dan insyaallah kita akan terhindar dari berbagai musibah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya, di antara ruqyah-ruqyah yang terjadi sebelum, yang dibaca sebelum terjadinya bala. Kemudian ruqyah bagian kedua, ruqyah yang dibaca setelah terjadinya bala, dan ini yang akan kita bahas di sini. Ini inti materi kita, ruqyah yang dibaca setelah terjadinya bala, bencana, musibah. Dalilnya sangat banyak sekali. Dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, anna Jibril atan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad ashtakaita? Faqala na'am. Faqala bismillah arqika min kulli syai'in yu'dika wa min syarri kulli nafsin aynan ha'a wa aynan hasidin. Allahu yashfika bismillah arqika. Rawahu Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril, dan Jibril berkata kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apakah engkau mengeluh kesakitan? Rasulullah menjawab iya. Maka Jibril berkata, saya dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala meruqyahmu dari segala sesuatu yang menyakitimu dan dari segala kejelekan jiwa atau ain yang hasad, di Allah yang menyembuhkan kamu, saya meruqyah kamu dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi dalilnya yang telah kita sebutkan tadi. Ruqyah dibaca setelah terjadinya bala. Kita akan lanjutkan materi kita setelah salat asar, pembagian-pembagian selanjutnya tentang ruqyah, khusus ruqyah yang terjadi, yang dilakukan setelah terjadinya bala, ya. Sampai sini dulu kita lanjutkan setelah asar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik. Astaghfirullah wa atubu ilaik.